بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Qur'anil Azim, memasuki ayat ke-180 surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan pula atas kalian ketika kalian menghadapi kematian, yakni mau meninggal, dan itu kalau dia meninggalkan harta benda, untuk diwajibkan untuk berwasiat, wasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya dengan yang ma'ruf, dan itu hak atas orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikum, di dalam ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul wasiyah, ayat wasiat, ayat yang berbicara tentang wasiat. Dan di dalam Quran beberapa ayat yang berbicara tentang wasiat, antara lain ayat ini, juga hinal wasiyati di surat Al-Baqarah pula, demikian pula di surat An-Nisa, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, ketika Allah bicara tentang warisan atau pembagian harta waris. Demikian pula di surat Al-Ma'idah. Ayat ini disebutkan turun sebelum turunnya faraid, sebelum turunnya hukum ketetapan warisan, fardu-fardu warisan yang ditetapkan oleh Allah, dan itu tersebut di dalam surat An-Nisa. Kutiba alaikum, ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu waw al-adab yang tidak disebut di dalam ayat ini, takdir. Ini kalau dibaca selain ayat, wa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Hal ini karena kata para ulama ketika ayat sebelumnya 178 179 berbicara tentang kisos yang telah lalu, penjelasan para ulama, maka kalau keluarga korban atau wali al-maktul menuntut kisos, maka tentu terdakwa dalam hal ini menghadapi kematian, dia bakal mati, dihukum mati, kisos, dipenggal kepalanya. Nah, dalam keadaan dia hendak menghadapi kematian itulah Allah wajibkan, Allah tetapkan dalam ayat ini untuk memberi wasiat. Jadi berhubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Karena yang tidak dikisos itu mati atau tidak mati, maka Allah pun menyebutkan dalam ayat ini, idza hadara ahadakumul maut, ketika seorang dari kalian tidak mati, ini tidak dikisos, kalau berkaitan dengan ayat sebelumnya, maka ditetapkan baginya untuk berwasiat. Namun tentunya ayat lebih umum, bukan hanya wasiat ini bukan hanya untuk yang hendak mati karena dikisos, tapi secara umum setiap muslim yang hendak mati. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan, disebutkan oleh para ulama khair atau khairat dalam ayat ini tanpa diperselisihkan maksudnya adalah harta. Jadi kalau si yang mau mati itu meninggalkan harta, maka ditetapkan baginya untuk mengeluarkan wasiat atau memberi wasiat. Hanya saja diperselisihkan oleh para ulama batasan berapa harta yang dimaksud. Dia meninggalkan harta, kalau meninggalkan harta dia harus wasiat. Harta seberapa yang ditinggalkan itu sehingga dia harus berwasiat. Di kalangan ulama salaf ada yang menyatakan kalau harta yang ditinggal itu harta yang banyak. Harta yang banyak. Seperti diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhuma jumain, menyatakan kalau 700 dinar yang ditinggalkan itu sedikit. Artinya tidak semua yang meninggalkan harta dia punya kewajiban untuk berwasiat. Kalau yang ditinggal itu hanya 700 dinar, maka itu sedikit, kata Ali, Aisyah, dan Ibnu Abbas. Yang diwajibkan wasiat itu kalau harta yang dia tinggal itu banyak, dia orang kaya. Kata Imam Qatadah dari Hasan al-Basri, khairan atau al-khair dalam ayat, 1000 dinar atau lebih. Khair itu ketika yang dia tinggal 1000 dinar atau lebih. Wasiat yang Allah sebutkan dalam ayat intaraka khairanil wasiyah. Wasiat ini ibarat tentang sesuatu yang diperintahkan untuk dijalankan dan dibuat tentu ketika orangnya masih hidup, diinginkan oleh orangnya untuk dijaga, dilaksanakan baik ketika dia masih hidup ataupun setelah dia mati. Dia inginkan wasiat itu dijaga, dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Hanya saja adat atau kebiasaan orang mengkhususkan yang namanya wasiat itu dilaksanakan setelah kematian. Setelah orangnya mati baru wasiatnya dijalankan, diterapkan apa yang telah dia wasiatkan. Intaraka khairanil wasiyah. Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya wasiat ini bagi orang yang meninggalkan harta setelah mereka sepakati wasiat itu wajib bagi orang yang punya hutang dan punya titipan barang orang lain. Kesepakatan para ulama wajibnya wasiat itu wajib bagi orang yang punya hutang dan titipan barang orang lain. Sebelum dia mati, dia ingat. Fulan menitipkan uang kepadanya 1 juta. Fulan bin Fulan menitipkan emas misalnya 10 gram. Fulan yang lain titip uang kepadanya sekian miliar misalnya. Dan dia juga ingat dia pernah hutang kepada Fulan. 500.000 kepada fulan, 1 juta. Kalau seperti itu kondisinya wajib bagi dia untuk berwasiat bahwa uang yang ada pada saya jumlah sekian itu milik fulan, jumlah sekian milik fulan, dan saya pun menanggung hutang kepada fulan sekian, kepada fulan sekian. Ini wajib. Ini disepakati para ulama kewajibannya. Yang diperselisihkan ketika yang mau mati ini tidak punya hutang, juga tidak memegang barang titipan orang lain, tidak punya hutang dan tidak memegang titipan orang lain. Mayoritas ulama, banyak dari fuqaha, menyatakan wasiat bagi orang yang semacam ini tidaklah wajib. Tidak wajib kalau dia tidak punya hutang dan tidak memegang amanat atau titipan orang lain. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ats-Tsauri dan yang lainnya. Baik yang berwasiat itu orangnya kaya ataupun fakir. Baik dia kaya, punya harta banyak, ataupun fakir. Selama dia tidak punya hutang dan tidak memegang titipan orang lain, dia tidak berkewajiban untuk wasiat. Sebagian ulama yang lain menyatakan sebaliknya, bahwa wasiat itu wajib sebagaimana zahirnya ayat ini, seperti disebutkan dari Imam Az-Zuhri, juga Abu Mijlad, dan itu umum, baik orang itu punya harta banyak maupun sedikit, baik harta yang dia tinggalkan itu banyak ataupun sedikit, dia berkewajiban untuk berwasiat. Mirip dengan itu juga pendapat dari Imam Abu Thawr rahimahullah. Di dalam ayat ini para ulama membawakan riwayat dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seperti yang diriwayatkan oleh para imam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallam menyebutkan, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya bihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidaklah hak seorang muslim yang punya sesuatu ingin dia wasiatkan, maka ketika dia bermalam 2 malam atau 2 hari, kecuali wasiat itu telah maktub, telah terwajibkan baginya. Oleh sebab itu Ibnu Umar yang meriwayatkan menyatakan, ma marrat alayya layla mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalik illa wa indi wasiyyati. Setiap aku melewati malam demi malam semenjak aku mendengar hadis Rasulullah ini, kecuali pasti wasiat itu telah aku buat, karena Rasulullah nyatakan demikian, hak setiap muslim yang punya sesuatu ingin dia wasiatkan, maka hendaklah wasiat itu selalu ada padanya. Kata Ibnu Umar, setiap kali bermalam aku telah siapkan wasiat itu di sisiku. Tiap malam Ibnu Umar menyiapkan wasiatnya, dan ini tentu di sisi lain menunjukkan ketaatan dan perhatian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa yang mereka pahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama jumhur seperti Imam Syafi'i, Imam Malik memahami hadis Ibnu Umar ini bahwa perkara ini bukan wajib karena permasalahannya Rasulullah kembalikan kepada kehendak orang yang berwasiat, di mana beliau sebutkan yuridu an yusiya lahu syai'un yurid, sesuatu yang dia kehendaki, yang dia inginkan untuk dia wasiatkan, sehingga permasalahan digantungkan kepada kehendak orangnya yang berwasiat. Kalau dia berkehendak untuk berwasiat, ya dia tulis wasiatnya. Difahami dari ini, kalau dia tidak berkehendak, ya tidak dia tulis wasiat. Sesuatu yang digantungkan kepada kehendak pelakunya, sesuatu yang dikembalikan kepada kehendak pelakunya, tentu tidak menunjukkan hukum wajib. Karena kalau wajib, maka kapanpun wajib. Tidak digantungkan kepada kalau dia inginkan atau tidak dia inginkan, dia kehendaki atau tidak dia kehendaki, tetap wajib. Nah, ini pegangan kuat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Tsauri dan yang lain-lain yang menunjukkan bahwa wasiat itu tidaklah wajib. Wal ilmu indallahi subhanahu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan batasan berapa harta yang diwasiatkan oleh orang yang hendak mati. Allah hanya menetapkan wasiat. Hendaklah dia berwasiat kalau dia tinggalkan harta. Berapa yang dia wasiatkan? Tidak dijelaskan oleh Allah. Ayat global. Maka para ulama pun kemudian juga berselisih pendapat tentang hal ini. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berwasiat dengan 1/5 dari hartanya. Demikian pula dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang ghanimah, harta yang dimiliki kaum muslimin dari peperangan, untuk beliau wasiatkan untuk dikeluarkan 1/5. Riwayat lain dari Umar bin Khattab, seperti dikatakan Imam Qatadah, Umar wasiatkan 1/4. 1/4 dari hartanya. Demikian pula riwayat ini disebutkan Bukhari dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula bahwa Ali bin Abi Thalib menyatakan la an usiya bil khumus ahabbu ilayya min an usiya bir rubu' wala an wali an usiya bir rubu' ahabbu ilayya min usiya bis thuluts. Kalau aku mewasiatkan 1/5 dari harta, dari hartaku, itu lebih aku senangi daripada 1/4. Kalau aku wasiatkan 1/4, itu lebih aku senangi daripada 1/3. Kalau aku wasiatkan 1/5, lebih aku senangi dari 1/4. 1/4 lebih aku senangi dari 1/3. Semakin kecil jumlah harta yang diwasiatkan, lebih disenangi. Demikian kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian ulama, beberapa para ulama menyebutkan bagi orang yang hartanya sedikit dan dia meninggalkan ahli waris yang mungkin banyak, hartanya tidak banyak namun dia meninggalkan ahli waris yang lumayan banyak, anaknya, istrinya dan yang lain-lain. Kalau semacam itu disebutkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Seperti diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abi Mulaikah berkata kepadanya, "Inni uridu an usiya." Wahai Ummul Mukminin, aku ingin berwasiat. Qalat wa kam maluka? Aisyah bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah, berapa harta yang kamu punya? Qala thalathatu ala, 3000. Qalat fakam iyaluka? Ditanya oleh Aisyah, berapa keluargamu? Ahli warismu. Qala arba'ah, 4, kata Ibnu Abi Mulaikah. Qalat innallaha ta'ala yaqul in taraka khairan wa hadha shay'un yasir fad'u li iyalika fa innahu afdalu lak. Maka Aisyah menyarankan, memberi nasihat kepada Ibnu Abi Mulaikah, Allah menyebutkan dalam Quran in taraka khairan. Kalau seseorang itu meninggalkan harta yang berlebih. Ini yang dipahami Aisyah, bahwa khair itu banyak. Seperti tadi, memang pendapat Aisyah, khair itu harta yang banyak. Yang ditetapkan untuk memberi wasiat itu orang yang meninggalkan harta banyak. Adapun yang kamu tinggalkan cuma 3000, Allahu a'lam itu 3000 dinar atau dirham yang jelas. Kata Aisyah, syai'un yasir, itu harta yang sedikit. Sementara keluargamu banyak, 4 orang. 3000 kalau dibagi 4 orang 750, enggak banyak. Fada'hu li iyalika, biarkan itu untuk ahli warismu, untuk keluargamu. Fa innahu afdalu lak, itu lebih afdal bagimu. Enggak usah kamu wasiat. Biarkan harta itu untuk ahli waris kamu, lebih baik daripada kamu keluarkan untuk wasiat. Tentu akan mengurangi bagian yang akan didapati oleh ahli warisnya. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ali, dan juga Aisyah. Dilihat kalau hartanya sedikit, pas-pasan, dan sementara ahli warisnya banyak, maka yang afdol baginya untuk tidak berwasiat, agar harta itu digunakan untuk ahli warisnya. Dan akan lebih jelas di dalam hadis yang akan datang nanti. Jumhur ulama menyebutkan bahwa tidak boleh bagi seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Jumhur, dan itu yang benar sesuai dengan dalil yang sahih, tidak dibenarkan bagi seorang muslim mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Hal ini seperti yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka antadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ketika Amr bin Al-As hendak meninggal, dia hendak wasiatkan semua hartanya. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan beliau sebutkan, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup dengan mendapat bagian dari harta yang kamu tinggal, itu jauh lebih baik daripada kamu tinggalkan ahli warismu ala, dalam keadaan mereka miskin, tidak punya apa-apa, sehingga mereka harus meminta-minta kepada orang, yatakaffafunan nas, harus menunggu dan memohon bantuan dari orang lain. Lebih baik kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan berkecukupan, bisa hidup mandiri dan cukup dengan harta yang akan mereka dapati dari harta warismu. Hadis itu disebutkan asal urutnya ketika Amr bin Al-As hendak meninggal dan beliau hendak mewasiatkan semua hartanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia menawar fasyatr, kalau begitu setengahnya ya Rasulullah, dan tetap Rasulullah larang. Kalau begitu kata Amr, sepertiganya ya Rasulullah. Dan di situ Rasulullah sebutkan ats-tsuluts wats-tsulutsu katsir. Ats-tsuluts wats-tsulutsu katsir, sepertiga. Sepertiga itu pun sudah sangat banyak. Nah, di sini dipahami oleh para ulama jumhur dan itu yang benar, bahwa sepertiga itu boleh dan itu batasan terakhir, batasan paling maksimal. Oleh sebab itu tadi disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, kalau aku mewasiatkan seperlima, lebih aku senangi dari seperempat. Karena seperlima lebih sedikit dari seperempat. Aku wasiatkan seperempat, lebih aku senangi dari sepertiga. Karena seperempat lebih kecil dari sepertiga. Dan sepertiga itu batas maksimalnya. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan, tidak boleh bagi seorang muslim mewasiatkan lebih dari sepertiga harta yang dia punya. Itu menyalahi ketetapan sunnah Rasulullah SAW. Para ulama pula bersepakat ijma bahwa orang yang mati dan meninggalkan ahli waris maka tidak boleh dia mewasiatkan seluruh harta yang dia punya. Mewasiatkan seluruh harta yang dia punya juga. Masalah ini berdasarkan hadis Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, di mana beliau katakan kepada anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As, dan untuk diketahui Amr bin Al-As atau antara Amr bin Al-As dengan anaknya Abdullah, di antara keduanya beda umurnya hanya 11 atau 12 tahun. Disebutkan oleh para ulama 12 tahun perbedaan usia antara Amr bin Al-As dengan anaknya Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Keduanya sahabat yang mulia. Jadi kalau diperkirakan ya paling tidaknya Amr bin Al-As nikah usia 11 tahun. Karena hamil tentu paling tidak 9 bulan, taruhlah 1 tahun, barulah lahir Abdullah. Sehingga beda umur antara bapak dengan anak cuma 12 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Amr bin Al-As berkata kepada anaknya Abdullah, inni qad aradtu an usi, aku sudah ingin berwasiat. Faqala lahu ausi wa malaka fi mali, fada'a katiban fa'amla. Kata Abdullah, wasiatlah wahai ayahanda, dan hartamu ada pada hartaku. Maka mereka pun, Abdullah memanggil seorang juru tulis dan diimlakkan oleh Amr bin Al-As. Faqala Abdullah, faqultu lahu ma araka illa waqad ataita ala mali wa malak, walau da'autu ikhwati fastahlaltuhum. Kata Abdullah, aku melihat hartamu itu ada pada hartaku, lebih baik permasalahan ini aku minta halalnya dari saudara-saudaraku yang lain. Apakah mereka semua rela atau ridho dengan keputusan Amr bin Al-As ini atau tidak. Asyahid di dalam riwayat bahwa para ulama menyebutkan tidak dibenarkan seorang muslim mewasiatkan seluruh harta yang dia miliki. Apalagi kalau dia punya ahli waris yang banyak. Jika hendak mati, saya wasiatkan semua harta yang saya miliki untuk diwasiatkan untuk pesantren ini atau yayasan itu. Ini menyalahi syariat, tidak dibenarkan oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disepakati pula oleh para ulama bahwa seorang muslim berhak untuk rujuk atau merubah wasiat sekehendaknya, semau dia. Para ulama sepakat boleh seorang muslim rujuk, menarik wasiatnya kembali atau merubahnya. Semula dia kasih sepertiga, dirubah seperempat saja. Mungkin masih ada umur sehingga besoknya masih hidup, ditarik, dirubah lagi, lah seperlima saja, seperenam saja. Boleh semau dia merubah atau rujuk dari wasiatnya. Hanya saja yang diperselisihkan para ulama berkaitan dengan harta pula dalam bentuk budak, karena budak adalah harta yang dimiliki mamluk, yang diistilahkan dengan nama mudabbar. Mudabbar ini budak yang dinyatakan oleh majikannya, kamu bebas setelah aku mati nanti. Kalau aku mati maka kamu merdeka otomatis. Ini namanya mudabbar. Menurut Imam Malik rahimahullah, perkara yang kami sepakati, orang yang berwasiat, kalau dia keluarkan wasiat itu di kala sehat ataupun di kala sakitnya, kalau wasiat itu berkaitan dengan pembebasan budak atau yang semisalnya, maka dia berhak untuk merubah dari wasiat yang telah dia bikin sampai dia mati. Bahkan kalau dia kehendaki untuk mencoret dan menghapus wasiat tersebut, itu pun boleh dia lakukan. Kecuali, kata Imam Malik, kalau dia telah mentadbir. Tadi menyatakan kepada budaknya, kamu merdeka kalau saya mati. Mudabbar. Maka ini tidak ada jalan baginya untuk diubah. Tidak ada kemungkinan atau tidak ada celah baginya untuk merujuk dalam permasalahan ini. Itu tentang mudabbar. Tentu permasalahannya masih diperselisihkan oleh para ulama tentang mudabbar. Adapun Imam Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad dan Ishaq menyatakan ini adalah wasiat karena kesepakatan para ulama bahwa ini termasuk sepertiga dari harta yang diwasiatkan, sama seperti wasiat-wasiat yang lain, sehingga boleh untuk rujuk dari mudabbar, budak yang telah dia nyatakan merdeka setelah matinya nanti. Hal muhim itu perselisihan para ulama setelah kesepakatan mereka bolehnya seorang yang berwasiat rujuk atau merubah sekehendaknya apa yang dia wasiatkan. Bahkan kalau perlu dia hapus dan tidak dia keluarkan wasiat, itu boleh. Dalam permasalahan ayat ini pula, para ulama menyebutkan ayat ini sebagian dinyatakan mansukh. Sebagian ulama menyatakan ayat ini mansukh, terhapus, hukumnya diangkat dengan turunnya ayat warisan atau furud yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain dan seterusnya. Dengan turunnya ayat itu, maka terhapuslah atau diangkat hukum wasiat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, innallaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Wa sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang yang berhak, Allah berikan hak yang pantas untuknya. Maka kata Rasulullah, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Dengan hadis ini dan juga ayat di surat An-Nisa, maka kandungan dalam atau ayat ini mansukh, dihapus, karena ayat menunjukkan intaraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Kalau dia tidak mati, dia tinggalkan harta, hendaklah dia berwasiat untuk dua orang tua, bapak ibunya dan juga karib kerabatnya. Sementara kedua orang tua juga kerabat sebagiannya adalah ahli waris. Yang jelas-jelas kedua orang tua adalah ahli waris. Ahli waris dari si anak yang mati. Padahal Allah telah tetapkan bagian orang tua tersebut seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan ahli waris itu tidak boleh mendapat wasiat. Ini kalau si anak misalnya menyatakan, saya wasiatkan seperempat hartaku untuk ayah, atau seperlimanya untuk ibu, atau bapaknya, seorang bapak tidak mati, dia nyatakan saya wasiatkan seperlima atau seperempat dari hartaku untuk anakku fulan. Ini enggak boleh, karena Rasulullah melarang dalam hadis Abu Umamah tadi bahwa Allah telah memberikan hak itu kepada masing-masing yang berhak mendapatinya, maka tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Dengan demikian, ayat mansukh hanya saja sebagian ulama menyebutkan ayat ini kalaupun tidak mansukh muhkam, maka maknanya khusus, tidak secara umum seperti yang kita pahami bahwa wasiat itu untuk kedua orang tua dan kerabat. Ayat ini khusus yaitu ketika kedua orang tua itu bukan ahli waris. Bagaimana mungkin? Mungkin ketika kedua orang tua itu beda agama dengan anaknya, karena perbedaan agama menghalangi adanya warisan. Haram, tidak boleh orang tua waliyullah, misalnya orang tuanya kafir dan si anak muslim, kaya, mati, dan dia wasiatkan sebagian hartanya untuk orang tuanya yang kafir, maka ini boleh sesuai dengan ayat intaraka khairanil wasiyah lil walidain, ketika dia berikan wasiat itu untuk kedua orang tuanya dalam keadaan kafir. Karena kalau dia muslim, maka dia ahli waris. Sementara Rasulullah melarang wasiat itu untuk ahli waris. Maka ayat sebetulnya tidak mansukh, hanya saja tidak dipahami secara umum, namun khusus. Demikian pula kerabat atau keluarganya yang lain boleh diberikan wasiat itu kepada mereka selama mereka bukan ahli waris, karena gak semua kerabat menjadi ahli waris, seperti khol, khola bukan ahli waris, saudara ibu, paman, yaitu saudara ibu, baik yang lelaki maupun wanita, bukan ahli waris mereka. Ahli waris ada ketetapannya tersendiri, baik itu ashabul urud maupun asobah, yang mendapat bagian tertentu, 1/4, 1/5, 1/8, ataupun 1/3, 1/6, atau 2/3, ataupun asobah yang berhak mendapatkan harta itu ketika ada sisa semuanya. Mungkin terperinci dibahas dalam ilmu waris. Yang jelas bahwa tidak semua kerabat itu ahli waris. Maka wal aqrabin yang dimaksud di dalam ayat, dia tinggalkan wasiat untuk kedua orang tua atau kerabat, kerabat yang bukan ahli waris seperti tadi, khal, khala, paman atau bibi dari saudara ibu. Boleh wasiat itu untuk mereka karena mereka bukan termasuk ahli waris. Dinyatakan ayat ini mansukh ataupun muhkam sebetulnya sama, inti yang akan dihasilkan sama, karena ulama yang menyatakan mansukh dengan ayat An-Nisa juga firman Allah yang lain, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, bahwa kerabat itu dari rahim yang masih ada hubungan darah atau rahim, dari sebagian mereka lebih berhak untuk mendapatkan warisan dari yang lainnya. Juga hadis Rasulullah tadi, Abu Umamah menyatakan menasakh, menghapus hukum ayat ini, karena mereka nyatakan wasiat kalau untuk kedua orang tua dan kerabat itu dilarang ketika mereka ahli waris. Yang menyatakan tidak mansukh, tidak dihapus, tetapi muhkam, juga sama. Mereka sepakat bahwa memang tidak boleh kepada orang tua dan kerabat yang ahli waris. Oleh sebab itu mereka khususkan yang dimaksud kedua orang tua itu ketika kedua orang tua bukan ahli waris karena kafir, atau kerabat yang memang bukan ahli waris. Sehingga pada intinya sama, hanya saja sudut pandang mereka berbeda, apakah ayat ini mansukh, terhapus, atau muhkam, hanya saja dikhususkan pengertiannya. Di dalam ayat Allah sebutkan lil walidaini wal aqrabin, wasiat itu kepada orang tua dan kerabat. Kerabat ini kata sebagian para ulama, wasiat untuk mereka itu lebih baik, lebih pantas, lebih afdol daripada kepada orang lain, orang asing yang nggak ada hubungan keluarga sama sekali dengan kamu atau yang hendak meninggal, yang hendak memberikan wasiat itu. Karena Allah sebutkan demikian di dalam ayat wal aqrabin lil walidaini wal aqrabin, wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat. Bahkan disebutkan oleh Imam Dhahhak rahimahullah, in ausa li ghairi qarabatihi faqad khatama 'amalahu bi ma'siyah wa iyad billah. Kalau dia sampai wasiatkan hartanya kepada selain kerabatnya yang bukan ahli waris, maka dia telah menutup amalannya ketika mati dengan kemaksiatan. Apalagi kalau kerabatnya itu dalam keadaan butuh, miskin atau dalam keadaan kekurangan, Namun dia wasiatkan hartanya untuk yayasan itu, untuk kelompok ini, kelompok itu. Dia tutup waliyadu billah hidupnya dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, sahabat yang tadi meriwayatkan tentang wasiat, auṣa li ummahati auladihi li kulli wahidatin bi arba'ati alaf. Beliau wasiatkan untuk ibu anaknya. Ibu anak ini bukan istrinya. Disebut ibu anak yang dimaksud wanita yang melahirkan anak-anaknya ketika wanita itu budak. Ketika seorang muslim punya budak wanita, boleh dia gauli seperti istri, halal, dihalalkan oleh Allah. Ketika punya anak, maka si budak ini disebut ummul walad atau ummul aula, ibu anak, bukan istri, beda hukumnya. Nah, maka dia bukan termasuk ahli waris. Kalau istri ada hak warisnya, 1/4 atau 1/8. Nah, Ibnu Umar mewasiatkan untuk ibu anak-anaknya masing-masing 4.000 dari harta yang beliau tinggalkan radhiyallahu taala anhu, termasuk aqrabin, kerabat, karena istri, atau maaf, karena mereka adalah ibu dari anak-anaknya. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha mewasiatkan benda rumah tangganya, benda dapur atau alat-alat rumah tangga ketika Aisyah hendak meninggal, beliau wasiatkan untuk Maula. Maula ini budak yang dulu dimerdekakan oleh Aisyah. Ini masih kerabat, masih ada hubungan, bukan orang asing jauh. Demikian pula itu diwasiatkan dari Abdullah atau Salim ibnu Abdullah, anak dari Abdullah ibnu Umar. Kata Hasan al-Basri, kalau sampai seseorang mewasiatkan hartanya untuk selain kerabatnya yang bukan ahli waris, maka wasiat itu diambil dan dikembalikan kepada ahli, kepada kerabatnya. Kalau dia wasiatkan kepada selain kerabatnya, ditarik untuk kemudian dibagikan kepada kerabatnya. Ini beberapa riwayat dari para ulama tentang wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris. Lanjutannya insyaallah akan depan. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.